Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV One, titian kolbu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Siti Kirani kembali hadir menjumpai Anda tentunya di titian kolbu. Nah, pemirsa, tema kita pagi ini kita akan membahas tentang pentingnya kesaksian seseorang. Karena ini adalah tema yang sangat penting, Bu, dan bagaimanapun jikalau hukum ditegakkan, kita harus ada saksi yang bisa meringankan kita dalam peradilan. Nah, kita akan panggil Ustaznya langsung saja, Ustaz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Buah markisah dari Pondok Aren, rambutan nyonya dari Bali Matriaman. Buat pemirsa yang udah pada keren, mudah-mudahan hatinya selalu beriman. Amin. Iya, yeah. Saya mau sapa ibu-ibu dulu ya, silakan, Pak. Ayo, Pak Ustaz ya, nanti kalau nggak disapa kabur, Ustaz. Kita berduaan aja nih syutingnya. Dipersilahkan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Apa kabar ibu, sehat? Alhamdulillah. Manis semua ini, biru, putih. Amin. Dari pengajian mana nih, Bu? Pengajian Hairunisa? Cilegon. Masya Allah, nggak apa-apa, Bu. Pagi-pagi sini sama Bapak udah izin ya, Bu, ya? Udah dong, siap. Pengajian ya, Bu, ya. Habis ini makan-makan kita, Bu. Ditraktir tuh, Bu, sama yang di ujung, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Maksud tidak ke situ ya. Apa kabar ibu semua di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Dari pengajiannya sama kayaknya ya. Hairun? Artinya apa, Bu? Wanita hormat. Subhanallah. Iya deh, makasih Bu ya. Iya, Ustaz langsung saja kita akan membahas tentang pentingnya kesaksian seseorang. Nah, saksi yang seperti apa kalau Ustaz yang istilahnya kok bisa dipersidangkan, ada juga saksi yang bisa memberatkan ya Ustaz ya, yeah. Yang ada yang bisa meringankan, yang benar-benar amanah dan adil dalam pandangan Islam. Silakan Ustaz. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Buat para pemirsa TV One-nya dimanapun Anda berada, juga kepada para kaum ibu yang ada di situ di sini, juga yang mudah-mudahan belum bergabung, makan sayur rebung di Pondok Labu. Ayo bergabung di acara Titian Kalbu. Bicara kesaksian, dalam bahasa fikih namanya syahadah. Merujuk kepada Al-Quran dengan begitu jelas, Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-283 sampai Allah memberikan warning, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taktumus syahada wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna 'alim. Dari ayat ini menjelaskan larangan wala taktumu, dan janganlah kamu sekalian menyembunyikan alias membohongi sebagai saksi. Dan siapa yang menyembunyikan alias berbohong, berdusta dengan kesaksian yang sebenarnya, akan tetapi dia bohongi, fa innahu asimun qalbu, dia hakikatnya telah berdosa, hatinya tidak bisa dibohongi, dan Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang kamu kerjakan. Nama secara aturan fikih di dalam bahasan kita pagi ini alias kesaksian, yang kalau bahasa fikih namanya syahadah, ada beberapa kriteria. Nabi menyebutkan di dalam hadis di mana Nabi menyebutkan ala ukhbirukum bi khairi syuhada. Kamu mau tahu enggak saksi yang bagaimana sih, saksi yang baik? Nabi menjawab, yang dimaksud saksi yang baik dalam agama adalah alladhi ya'ti bisahadatihi. Saksi yang baik adalah yang ia datang memberikan kesaksian dengan yang apa adanya, kemudian dia selalu memberikan jawaban, enggak perlu harus diminta. Dalam artian bicara apa adanya, tidak dibuat-buat. Nah, makanya bersaksi ini berat. Dalam artian seandainya berbuat dusta, berani di atas kepala ditaruhkan Quran, menyebut asma-asma Allah, kalimat-kalimat qasam, billahi demi Allah, wallahi demi Allah, tallahi demi Allah. Allah dijadikan jaminan. Allah dijadikan jaminan sementara yang dipersaksikan dia bohong. Ibu, nama ibu dijadikan jaminan. Karena secara analogi. Tapi ternyata yang melakukan ini pembohong. Marahnya kayak apa ibu? Nah, di sini. Nah, makanya apalagi Allah. Begitu, Pak Jaja. Baik, berarti kok misalnya saksi itu memang harus benar-benar yang kita tahu ya Ustadz ya. Kayak misalkan kok di persidangan gitu ya, itu saksi dari keluarga kita, kita harus tahu ya kualitas yang mau menjadi saksi itu ya Ustadz ya. Yang pasti amanah dan harus jujur ya, tidak berat sebelah gitu. Dalam aturan hukum fikih ada syaratnya, ada syarat-syaratnya ini. Ibu, saya mau nanya dulu, mau tahu nih kira-kira? Hah? Jika pemirsa yang ada di rumah, kalau pengen tahu, kepiting dalam kerang, kerangnya di atas batu, pasang kuping biar terang. Saya mau sebutkan satu persatu. Ya minta maaf, sebab kalau ngajinya pagi, serius, ntar yang di pojokan nyeletuk Ustaz, obat batuk derau bugal, mata saya ngantuk, duduk udah rada pegal. Intermisi dikit ya Bu ya. Nah, merujuk kepada tadi bahasan kita, jadi sampai aturan Islam mengatur ada syarat-syaratnya. Yang pertama, saksi itu Muslim alias Islam. Yang kedua, aturan agama mengatur adil. Adil di sini sampai Nabi menyebutkan la tajuju, tidak diperbolehkan orang yang menjadi saksi kha'inin wala kha'inatin, pendusta, pembohong, baik laki-laki maupun pembohong, dia dari kalangan perempuan. Wala zanin wala zaniatin, tidak boleh jadi saksi mereka yang suka berbuat zina alias penzina, baik laki-laki maupun perempuan. Itu definisi adil. Jadi yang pertama Islam, yang kedua adil. Lantas yang berikutnya, aturan fikih mengatur, yang ketiga di samping juga demikian, balil. Tahu ibu ya? Balil. Balil di sini dalam artian, kalau itu bahasa terjemahan bebasnya dewasa. Ya, kalau dalam aturan fikih, kalau itu laki-laki sudah masuk usia balil, sudah melakukan yang namanya hasar bilang, sudah bisa mengeluarkan sperma, balir, perempuan sudah menstruasi. Tiga. Yang keempat apa lagi? Disebutkan yang berikutnya adalah bukan hanya balir, juga mukallaf. Ya, sudah kena khitof. Sudah ada, ya contoh, kayak kita ini udah mukallaf. Kalau kita nggak melakukan sholat yang lima waktu, yang dosa buat orang tua kita, buat diri kita. Coba diulang lagi, jadi yang pertama apa Bu? Sebab kalau ngaji Mbak Cece, ini ada banyak nih kriteria syaratnya. Tadi saya sebutin udah kurang lebih 4. Sekedar mereview ulang. Pertama apa tadi Bu? Islam. Yang kedua? Adil. Yang ketiga? Balal. Yang keempat? Bukan. Alhamdulillah. Minum jamu di Pondok Indah. Emang dengan ilmu segala jadi mudah. Amin. Dan sia-sia dari Cilegon pagi-pagi datang ke sini ya Ustaz ya. Langsung nyerap ilmunya. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa tentang kesaksian ini. Karena itu tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih saya bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih membahas tentang kesaksian dalam Islam. Dan kalau kita bicara mengenai saksi, tentunya kita bicara mengenai hal yang luas. Tidak hanya saksi itu hadir dalam persidangan. Jika kita dalam keluarga pun misalnya kita mempunyai masalah yang harus menghadirkan saksi pun juga, kita harus taati aturan dan syarat yang berlaku ya Ustadz ya. Karena maksudnya saksi di sini ya persidangan memang harus ada saksi. Tapi kalau misalnya masalah intern keluarga, misalnya kita dituduh gitu Ustadz, atau saling curiga mencurigai, harus menghadirkan saksi ya Ustaz ya. Bahasa Quran makanya apa, walladzina yarmunal muhsanat, perempuan-perempuan yang salehah dituduh berzina, dituduh difitnah. Nah, itu yang berani untuk melantarkan tuduhan itu, dia harus membuktikannya dengan saksi. sampai Quran di dalam surah At-Talaq ayat ketiga, di mana memerintahkan wa ashidu zawa adlim minkum wa aqimu syahadata lillah. Apa maknanya? Dalam Quran memerintahkan dan saksikan oleh kamu sekalian dengan dua orang yang adil. Gitu. Jadi harus ada berani menuduh, harus ada saksinya. Siapa yang melihat? Nah, di sini untuk menjadi, dalam artian untuk diputuskan satu hukuman. Jadi nggak sembarangan lantas hukuman dijatuhkan kalau nggak ada saksinya. Dan persaksian itu dikerjakan, Quran mengguru, wa aqimu syahadata lillah. Dan persaksian dijalankan, ditegakkan semata-mata, bukan karena yang lain, semata-mata karena Allah. Jadi nggak bisa itu yang ada dalam artian ya diiming-imingkan, udah kamu bersaksi, nggak bisa itu. Itu betul-betul, karena seandainya dia kizib, dia dusta, nah ini hati-hati. Makanya kan diperkuat dengan bersumpah terlebih dahulu. Begitu. Sumpahnya memakai nama Allah, demi Allah ya Ustaz, ya kalaupun tetap bohong, aduh astagfirullah, jangan sampai deh. Baik Ibu, ada yang mau bertanya tema ini? Ya silakan, ya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin bertanya bagaimana menurut Islam tentang hadirnya saksi perempuan? Apa bedanya dengan saksi laki-laki? Apa perbedaannya gitu loh, Ustaz? Iya. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Sandra. Ibu Sandra, iya. Ibu Hadi. Ibu pertanyaannya. Iya. Apakah ada perbedaan antara saksi laki-laki dan perempuan? Iya. Memang tadi yang dimaksud dalam surah At-Talaq ayat ketiga, di mana diatur wa ashidu dawa adlim minkum. Maka untuk laki-laki di sini maksudnya saksi dua orang yang adil. Kalau perempuan, karena satu laki-laki bandingnya dua perempuan, maka dibutuhkan secara aturan agama kita empat orang saksi. Kalau dia kalangan perempuan. Jadi begitu. Jadi apa bedanya? Nah, tadi karena kan kalau dalam bahasan fikih ini, ya satu, makanya laki-laki betul-betul harus ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'. Jadi pemimpin buat kaum perempuan. Karena dihukumi seperti dua orang perempuan. Makanya untuk perempuan cukup dijatuhkan itu hukuman apabila bersaksi daripada perempuan itu berjumlah 4 orang. Begitu. Berdasarkan perbandingan ya Ustaz ya, kebanyakan perempuan kan, karena ya berarti memang harus 4, laki-laki harus 2. Sudah dan jelas itu enggak sembarangan, karena kan tadi disebutkan ya adil, ya Islam, ya dia juga baligh dan merdeka, berakal sehat, gitu. Itu yang tadi kriteria yang tadi itu kita sebutkan. Iya, syarat-syaratnya. Dan itu belum tuntas tadi. Di antaranya yang berikutnya, di samping juga baligh, berakal, adil, apalagi yang berikutnya. Nah, yang kelima, dia tuh bisa berbicara. Misalkan 4 orang nih. Jangan 4-4 bisu. Ya, repot nanti bicaranya, Bu. Iya. Gitu. 4, 3 orang, 1 enggak bisa bicara. Ya, atau laki-laki, dua-duanya. Nah, dalam artian harus ada yang bisa berbicara. Dan yang berikutnya, yang keberapa dari nomornya itu? Yang keenam. Apa? Dia cermat, ingat kejadian dan dia cermat. Jadi enggak mereka-mereka yang gila, yang amnesia gitu. Lupa. Gimana? Iya, karena kalau saksi bahasanya melihat. Saksi gitu. Mata gitu ya. Begitu, Bu. Nah, baru yang ke-7 ya. Nah, tuh si saksi bersih dari tuduhan. Jadi enggak bisa kalau bahasa Nabi la tuqbalu, tidak diterima syahadatu khosmin ala khosmihi. Tidak diterima kesaksian seorang lawan terhadap musuhnya. Ini lawan nih, jadi saksi buat musuhnya. Ya otomatis akan atau kalau bahasa Nabi yang lain menyebutkan tidak bisa dalam suatu keputusan menjadi saksi istri buat suaminya. Iya. Atau sebaliknya, suami untuk istrinya. Istri yang dapat kasus, yang jadi saksi suaminya. Tidak bisa. Ya otomatis selalu ingin dibenarkan. Begitu condongnya. Begitu. Baik. Masa Ibu ya? Iya, baik. Ada yang mau bertanya lagi, Bu? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Awal. Ustaz, minta dijelaskan tentang kesaksian hanya karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud kesaksian karena Allah tadi dalam surah At-Talaq ayat ketiga, ibu bisa lihat, wa aqimu syahadata lillah, dan dirikanlah, tegakkanlah kesaksian itu semata-mata karena Allah. Jadi ketika yang menjalankannya menjadi saksi betul-betul untuk membela kebenaran, dia enggak punya tamri apa-apa. Karena itu menegakkan di mana daripada yang kebenaran ditampakkan. Adapun nanti setelah jadi saksi dapat imbalan bukan karena itu, tapi diberikan, itu rezeki namanya. Tapi bukan jadi tujuan awal. Kalau udah begitu gimana saksi terima? Oh, ikan mas koki berwarna-warna. Kadar rezeki kemana-mana itu. Iya. Iya, baik. Nah, seberapa penting kah sih Ustaz saksi itu misalnya hadir dalam satu masalah gitu ya, bisa kita bisa katakan di persidangan ataupun di masalah intern kehidupan kita dalam bersosialisasi misalnya atau dalam berumah tangga. Seberapa penting Ustaz? Iya. Dalam aturan agama itu sifat yang sifat sakral, pernikahan, iya, harus ada saksi. Iya. Karena itu untuk menghindarkan fitnah. Oh iya. Ustaz, itu termasuk bagian rukun. Jadi kalau misalkan ibadah rukun tidak dijalankan, jadi nggak sah. Nikah, contoh. Ya, mana pertama rukunnya harus ada calon pengantin laki-lakinya. Harus ada calon pengantin perempuannya. Mana lagi ada wali mujbirnya, alias si perempuan itu. Mana lagi orang tua si perempuan. Mana lagi yang ketiga, ada yang namanya saksinya. Walaupun secara catatan di hadapan Allah, semua yang menyaksikan saat itu jadi saksi. Dan ketika yang menyaksikan itu banyak dan meridoi, itu sampai walaupun keterangan hadisnya bukan hadis sahih ya, hadis sahih itu boleh kita jadikan untuk fadhilatul amal, kemotivasi dalam beramal, itu sampai 500 ke depan para malaikat mendoakan terhadap pernikahan itu. Tuh. Ya, adapun secara tertulis kita menyatakan suci mungkin dua orang. Gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada, enggak sah. Bagaimana urgennya? Itu urgennya. Bisa membatalkan suatu akad. Akhirnya fitnah ya Ustaz ya, kalau misalnya nggak ada saksi. Iya, baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tentunya ibu-ibu ada masih ada yang mau bertanya pada segmen berikutnya. Karena itu pemirsa, jangan kemana-mana. Titian Kolbu akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Insya Allah. Ya, jika kita bicara saksi, berarti kita juga harus bisa menentukan saksi tersebut ternyata tidak hanya dalam persidangan. Jadi seperti yang saya sudah katakan ya Ustaz ya, saksi sosialisasi dalam arti kata di sini adalah saksi pernikahan gitu. Kita misalnya Bu menandatangani satu surat perjanjian pun juga harus ada saksi ternyata ya Ustaz ya. Iya, makanya di dalam Al-Qur'an dari ayat Al-Baqarah ayat 282 283 menyebutkan di situ. Ya, dari hal muamalah nih, muamalah yang sifatnya itu apakah hutang piutang gitu kan, jual beli yang sifatnya itu apa, tanah gitu kan, nah atau hal yang sifatnya pinjam meminjam itu juga pertama memang diatur sekali kriterianya, diantaranya ida yuhalladina amanu ida kuntum bidainin, wahai sekalian kamu orang yang beriman, apabila kamu terjadi hutang piutang, contoh pertama Islam mengatur faktubuhu, ambil kertas tulis. Nah di sini begitu indah ajaran agama kita mengajarkan. Ustaz walaupun dia saudara, iya walaupun saudara, memang di saat sekarang enak nggak ada masalah. Kita nggak tahu kan ahli waris kedepannya. Ini pentingnya ini kita mendapat putih. Kalau perlu, kalau sekarang servis secara kuatan hukumnya betul-betul kuat, ambil matrai. Di atas matrai. Nah di situ juga diperlukan saksi. Nah saksi yang adil di sini, makanya sesuai definisi adil, makanya what I say in fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adilnya itu lebih-lebih ketika pernikahan ibu ya. Jadi jangan sembarangan. Maka tadi saya katakan ada yang pertama calon pengantin pria, calon pengantin laki perempuannya, kemudian ada walinya yang disebut nanti wali mujbirnya, gitu kan? Ya kemudian ada saksi, saksi betul-betul ditunjuk yang kita khusnuzon, positive thinking. Jadi jangan sembarangan menghadirkan saksi. Menghadirkan saksi. Walaupun secara hukum globalnya semua yang menyaksikan itu jadi saksi. Tapi yang tertulisnya, yang betul-betul kita percayakan, di mana sudah apik dalam ibadahnya, sudah tertib dalam rumah tangganya, itu menjadi aturan juga. Gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam berniaga nih Ustaz, ya. Misalnya kita sebagai saksi. Nah, jika misalnya ada seorang yang membawa kabur uang misalnya Bu ya dalam perjanjian itu. Nah, saksi tersebut disalahin enggak sih Ustaz? Istilahnya gitu ya Bu ya. Nah, ketentuan enggak sih gitu? Untuk disalahkan tidak. Karena kan memang tadi kesaksian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, hanya dia untuk memperkuat ketika si mazlum alias yang dikhianati, seandainya yang dia ada perjanjian ini mengkhianati, itu justru untuk memperkuat ketika itu terjadinya mau dibawa ke meja hijau atau di pengadilan. Itu pentingnya, jadi betul-betul kuat saksi yang adil. Harus saklek gitu ya Ustaz, yeah. Bahasa ininya, harus saklek jelas gitu. Baik Ibu, ada yang mau bertanya lagi silakan. Iya, silakan Ibu. Iya. Yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hendra Amitas. Saya mau menanyakan Pak Ustaz, yeah. Bagaimana hukumnya menjadi saksi pada saat kita benar-benar dibutuhkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjadi saksi di saat kita betul-betul dibutuhkan? Terjadi hal yang betul-betul melanggar aturan agama. Dan di saat itu kita melihat dengan mata kepala kita langsung. Dan kemudian masalah ini dibawa ke pengadilan. Karena orang yang dizolim ini mencari keadilan. Dan di situ kita tahu, maka hukumnya wajib. Untuk, karena kita tahu. Dan melihat, menyaksikan langsung. Hukumnya wajib gimana saat itu? Kita kerjakan, yusabu ala fi'alihi, wa yu'akobu ala tarkihi. Justru di saat kita menjadi saksi di situ, mendapatkan, menjadi hal ibadah buat kita. Dan kita tinggalkan, padahal kita tahu, oh enggak mau, oh nanti banyak dipertanyakan. Jadi dosa malah itu. Begitu Ibu. Jadi iya. Kalau misalkan betul-betul menyaksikan. Jadi wajib ya Ustaz ya? Wajib, ya. Oh, ya kan karena khawatir ya Bu Yanta, saya jadi saksi, ngotongnya jadi tersangka gitu kan, banyak sekali ya. Seperti itu misalnya Ustaz ya. Kalau misalnya memang itulah dia benar-benar... Itulah memang lemahnya yang namanya, ya Pak. Tapi di hadapan Allah, seandainya ya. Itu benar, ya. Ibu, itu betul-betul nilai ibadah yang sangat amat luar biasa. Iya. Baik, kalau misalnya memang Ustaz kita jadi saksi, tapi memang benar-benar kita tidak hadir dalam sidang ataupun yang dipermasalahkan itu kan wajib ya Ustaz, itu bagaimana hukumnya? Ya, bisa diterima kesaksian, makanya tadi kita andainya nih kita bicara konteks Islam itu apabila saksi dua orang laki-laki yang adil, yang tadi kriteria syarat itu disebutkan, baru bisa diterima. Nah, seandainya ya salah seorangnya tidak hadir dan tidak mewakilkan, maka tidak dianggap, tidak dibenarkan. Begitu maksudnya. Jadi harus betul-betul hadir di tempat. Iya, hadir di tempat. Baik. Ya. Nah, ada kisah tentang kesaksian yang dilakukan oleh seseorang Ustaz di zaman Rasulullah yang mungkin dari sini kita bisa bercermin ya Bu ya. Karena bagaimanapun juga tuntunan atau teladan kita adalah Rasulullah SAW. Supaya kita yakin kalau kita supaya nanti bisa menjadi saksi yang baik dan benar di hadapan Allah Ustaz. Ya, kalau melihat daripada kesaksian ini, Nabi pernah mendapat fitnah. Ketika dengan Siti Aisyah. Jadi mohon maaf, ini cerita memang sejarah juga mengabadikan dalam Quran. Si Siti Aisyah dianggap naudzubillah ya, selingkuh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebabnya dalam kondisi perjalanan, kemudian Siti Aisyah dengan tandu, dan di sini Siti Aisyah ada yang ketinggalan ketika masuk ke hamam alias ke toilet, lantas diambil lagi, diantar tandunya ini oleh para sahabat. Dan di sini dianggap Siti Aisyah nyeleweng dengan sahabat. Sampai Allah berikan ujian rumah tangga Nabi ini. lebih dari sebulan ini si Nabi itu, Nabi juga ya punya ada rasa, ya namanya disaksi dituduh seleweng ibu kan, ya mana perasaan seorang suami kalau itu terjadi pada istri, bagaimana perasaan sih kalau terjadi pada suaminya. Nah akhirnya di sini, nah perlu saksi-saksi yang adil, dan ketika di persaksian dan saksi yang adil ini barulah selesai masalah ini, dan betul-betul ternyata itu hanya buatan orang-orang yang gak suka dengan ketentraman rumah tangga Nabi. Itu yang Nabi pernah alami. Berarti Nabi pun juga pernah mengalami ya Ustaz ya, istri beliau pun juga subhanallah. Baik, nah jikalau kita ingin Ustaz benar-benar menjadi saksi yang benar gitu ya, Allah meridhoi kita dan apapun yang terjadi di persidangan itu ataupun di luar dari persidangan itu benar-benar membuat masalah ini istilahnya lebih cepat selesai tanpa memberatkan satu sama lain, kita harus mempersiapkan dirinya seperti apa sih Ustaz? Niatkan itu ketika jadi saksi, pertama merujuk kepada bahasa Quran, semata-mata karena Allah. Nah apapun yang nanti kita dapatkan, walaupun terkadang karena memang kalau kita lihat konteks di negara kita ini masih hukum pandang bulu, yang tujuannya untuk membela yang benar akhirnya terbawa menjadi terdakwa gitu. Nah itu resikonya di dalam berjuang, tapi di hadapan Allah adalah itu sangat mulia, mendapatkan nilai pahala yang sangat amat luar biasa. Berarti kita kalaupun menjadi saksi di negara kita ini harus siap dengan segala resikonya ya Ustaz ya. Betul. Tapi betul-betul saksi yang benar. Benar, yang amanah, yang jujur ya. Yang adil. Iya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan lagi tentunya dengan kesimpulan tentang kesaksian dalam Islam ini. Jangan kemana-mana pemirsa, Titian Kolbu akan kembali selayang satu ini. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah memasuki segmen terakhir di kesempatan pagi ini. Sebelum Ustaz bacakan atau mengungkapkan tentang kesimpulan, saya ingin bertanya dulu. Dan ini juga tadi ya, kok misalnya nih kita dalam satu perniagaan Ustaz, saksi tahu nih bahwa antara penjual dan pembeli ini tidak jujur gitu. Nah nanti apakah ada pertanggungjawabannya gitu Ustaz, gimana? Dalam hadis kutsinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hal sifatnya untuk hal sosial ya, muamalah, ana salisun liman sariqaini man lam yakun khanahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Ini mohon maaf kepada yang seandainya udah biar gak kena ke atasnya, lancar gitu kan, saling ini hadisnya gak berubah-ubah dari Nabi begini adanya, walaupun memang mohon maaf ada pedas pengertiannya ini gitu. Kata Allah, hadis kursi ini berarti Allah berfirman, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi, aku berarti Allah salisun menjadi orang menjadi yang nomor tiga, liman syariqaini, terhadap dua kubu yang saling menjalani suatu kerjasama, menjalani suatu sifatnya ya joinan. Allah menjadi pihak nomor tiga. Tapi keterangannya, man lam yakun khanahu, ketika kelompok yang satu dengan yang kedua, antara dua kubu ini tidak terjadi hal-hal yang saling mengkhianati, tidak ada di situ kebohongan, tidak ada di situ kedustaan. Tapi kharajtu fa idza khanahu, apabila salah satu udah enggak benar, salah satunya udah enggak jujur, ada unsur kebohongan, kharajtu min bainihima, aku keluar dari himpunan dua kerjasama itu. Alias di sini bukan berarti Allah keluar, Allah lepas, enggak ada keberkahan lah pada usaha itu. Kalau sudah enggak ada keberkahan, sesuai dengan makna berkah apa sih? Tambah kebaikan, bukan baikan yang tambah, tapi kemudaratan yang didapatkan. Begitu. Iya, jadi mikir ya Bu ya. Kemarin gimana lah ya? Iya, baik. Nah, Ustaz, kalau misalnya kita bicara kesaksian nih, seringkali kan ada memang ya tadi ada yang saksi palsu ya Ustaz ya, bisa dibayar kayak tadi kata Ustaz kan kalau ada mulus pasti semua mulus gitu ya Ustaz ya. Nah pastinya juga di mungkin di dunia dia akan dibenarkan gitu ya si saksi ini. Tapi itu tadi kok misalnya udah kembali kepada Allah di hadapan Allah dia akan seperti apa tuh Ustaz? Ya memang kalau bahasa mereka-mereka yang ahli maksiat ngucap begini sih, dosa nggak bejendol. Tuh, jadi menyepelekan gitu, tapi imannya Bu, jadi mereka menganggap remeh. Memang kalau manusia kalau sudah kebangetan sering berbuat maksiat, kan kata Quran menyebutkan kala balrona, setiap berbuat hal yang melanggar kepada peraturan Allah alias maksiat, tergoreslah tinta hitam di hatinya. Dia bertobat, terhapus. Berbuat lagi, ada lagi tinta hitam. Kebangetan sering, nukto, banyak titik hitam. Ketutuplah mata hatinya. Kalau sudah ketutup, timbullah redaksi tadi. Akhirnya, berbuat maksiat dianggap remeh. Biasa aja gitu ya. Biasa aja. Na'udzubillah min dzalik. Kalau daripada sifat demikian, Allah hindarkan mudah-mudahan diri kita, juga kepada para ibu yang ada di sini, lebih-lebih kepada pemirsa TV yang sedang menyaksikan agar titian kolbu ini. Karena kalau sudah begitu enggak beda di hadapan Allah derajatnya, enggak beda kayak binatang. Qulubuhum la yafqahuna biha. Punya hati, surah Al-A'raf ayat 179, tapi enggak merasa. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata, tapi enggak melihat. Walahum adzanun la yasma'una biha. Punya telinga, tapi sudah tertuli telinganya. Ulaika kal an'am, mereka itu laksana kayak binatang. Belhum atol, bahkan mereka lebih bejat lagi. Wa ulaika humul ghafirun, dan mereka lah termasuk hamba-hamba Allah yang lalai. Ustaz bagaimana untuk jaminan denda akhirnya? Bu, orang namanya hidup di dunia kita enggak lama. Tapi terjadi hal yang membohongi demikian, menjadi saksi-saksi yang palsu. Maka perbuatan maksiat itu dosanya akan dilimpahkan kepadanya. Dan perlahan si pelaku yang dizolimi, yang benar disalahkan, itu kebaikan si, mungkin yang bersaksi palsu punya kebaikan, Allah limpahkan kepadanya. Dan dosa-dosa si pelaku yang dizolimi, dilimpahkan kepada yang bersaksi palsu itu. Kayak bluetooth gitu kali setiap. Betul. Ibu ketawa. Ya, misalnya kan bluetooth langsung tuh. Gak bisa kita cek itu langsung. Kalau dia ada, apa namanya, kebaikannya. Iya. Kalau gak ada, alias di sini sudah, apa namanya, yang berbuat, yang dizolimi. Iya. Yang dizolimi nih, yang benar disalahkan. Iya. Maka dia punya ya, kesalahan dilimpahkan kepadanya. Dan kebaikannya itu berpulang diambil kepada yang dizoliminya. Allah Akbar. Berarti kosong nanti gak ada amal ibadah. Muflis ya? Kalau bahasa Nabi. Nanti di akhir kiamat ada kelompok yang namanya muflis. Jatuh ketiban tembok. Allah. Kalau tangga masih gak berasa. Tembok aja kesakitan. Gitu. Nah, kalau bagi yang sudah telanjur nih. Bersaksi palsu, Ustaz. Nah, ya. Disinilah pentingnya ilmu agama. Bahasa Nabi juga memberikan peluang Allah menerima tobat hamba malam yubergir selama napasnya belum ada di kerongkongan. Cuma karena adalah urusannya horizontal, hubungannya sesama manusia harus berani untuk sportif meminta maaf kepada yang dizoliminya. Ustaz yang maafin, itu urusan dia. Yang penting kita sudah ada ijab kubul, minta maaf kepada yang bersangkutan. Baru Allah ridho. Karena urusan Allah ada, Allah minta maaf, itu Allah selalu online 24 jam. Iya. Tapi yang repot kepada manusia. Begitu. Wajar. Makanya wajar kalau 3/4 Quran menjelaskan tentang akhlakul karimah alias ablu minan nas. Iya. Dan ada pun juga kalau misalnya Ustaz, kita misalnya disuruh menjadi saksi, nah khawatir apa mencelakakan keamanan kita sendiri gitu Ustaz. Atau kita tidak aman dengan keluarga kita, khawatirnya mungkin yang ingin menggugat atau tergugat itu ingin apa ya membuat onar gitu dalam keluarga kita, di kehidupan kita, khawatirnya kan diteror seperti itu Ustaz. Untuk supaya memang benar-benar saksi ini istilahnya selamat gitulah dunia akhirat, kita harus bekalnya dengan apa ya. Memang selain modal iman kepada Allah Subhanahu wa taala enggak ada lagi untuk membela kebenaran ini. Yang walaupun dalam untuk mengedepankan kebenaran ini, untuk menunjukkan pasti mendapatkan resiko dan tantangan yang berat. Begitu. Dan di sini jelas-jelas ya seandainya ya terjadi demikian adanya, lantas keluarga kita itu sudah harus siap sudah. Iya. Begitu. Baik, kesimpulan apa Ustaz yang harus kita ambil di pertemuan di pagi hari ini supaya saksi-saksi insya Allah bisa mencapai keriduan Allah. Ya, mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi saksi yang seandainya kita jadi saksi-saksi yang benar, yang dimana pahalanya termasuk nominasinya mendapatkan apa? Surga tanpa dihisab. Tuh garantinya. Itu buat mereka saksi yang benar. Ya mudah-mudahan seandainya terjadi demikian, masuklah kita nominasi yang demikian. Amin ya Allah yang mujibat saya. Dan jangan juga takut untuk bersaksi ya, karena membela kebenaran ya Ustaz ya. Betul. Iya, baik Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama, Ustaz. Waktunya, ilmunya, subhanallah. Ibu-ibu terima kasih Ibu ya sudah hadir di sini. Ibu-ibu terima kasih sudah hadir di sini. Insya Allah kita ketemu lagi, hati-hati di jalan. Dan terima kasih juga kepada pemirsa atas kesetiaan Anda selama 1 jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus nasikan titian kolbus setiap hari jam 3:30 pagi hanya di TV One. Cici Kirani pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.